Kami datang untuk mendukungmu agar semangat berkobar di dadamu. Kami kan selalu menjaga perdamaian dan persaudaraan. Menang, itulah yang kami mau. Tapi sportivitas tetap nomor satu, karena bagi kami engkaulah sang juara selama-lamanya. Persija, Persija, engkaulah kebanggaan hidupku. Apapun yang akan terjadi, kami kan selalu ada. Tak akan lelah dan berhenti berdoa demi untuk kemenangan kita semua. Persija, Persija, engkaulah kebanggaan hidupku. Apapun yang akan terjadi, kami kan selalu ada. Tak akan lelah dan berhenti berdoa demi untuk kemenangan kita semua.